إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Telah kita lewati keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hikmah pada penciptaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan masuk bagian yang kedua, ini terkait dengan hikmah pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pada perintah, pada larangan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa amma al-hikmatu fi syar'ihi wa amrihi fa innahu ta'ala syara'a syara'i'a وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه فأي حكمة أجل من هذا وأي فضل وكرم أعظم من هذا. هذا بني رحمه الله أداب حكمة بعد penetapan syariat dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah yang sifatnya syar'i. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan syariat-syariatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul. Wa anzalal kutuba, dan telah menurunkan kitab-kitabnya. Al-Kutub As-Sanawiyah. Wa arsala ar-rusula, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya. Liya'rifahu al-ibadu wa ya'buduh. Di mana hikmah dari semua ini, dari penetapan syariat, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengenalnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduhu, dan mengibadahinya. Ini hikmah dari penetapan syariat. Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi. Melalui kitab-kitab As-Sanawiyah tersebut. Jadi agar hamba mengetahui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk kemudian mengibadahinya semata. Kata beliau, fa'ayu hikmatin, maka hikmah yang mana, ajallu min hadha, yang lebih mulia, lebih agung dibandingkan ini. Ini dibandingkan pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia melaksanakan apa yang menjadi tujuan diciptakannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mengibadahinya. Wa ayyu fadlin wa karamin a'zamu min hadha, dan mana keutamaan serta kemuliaan yang lebih agung dibandingkan ini. Jadi hal yang demikian ini, bagaimana seseorang ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, kemudian mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar peribadatan. Inilah hikmah yang paling tinggi, hikmah yang paling besar, yang paling mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, dan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Jadi ingat kembali bahwa hikmah yang paling agung dari penetapan syariat, ya, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, agar hamba-hamba Allah benar-benar mengenali Allah, ya, Rabbnya, yang kemudian mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar peribadatan. Ini hikmah yang paling agung. Kemudian dijelaskan oleh beliau isi alasannya. Fa inna ma'rifatahu ta'ala wa 'ibadatahu wahdahu la syarika lah wa ikhlasal 'amali lahu wa hamdahu wa dzikrahu wa syukrahu was sana'a 'alaihi afdalul 'ataya minhu li 'ibadihi 'alal itlaq wa ajallul manaqibi liman yamunnu Allahu 'alaihi biha وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح. Karena sungguhnya pengenalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan peribadatan semata kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi. Pemurnian tujuan amalan hanya untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memujinya, mengingatnya, bersyukur kepadanya, menyanjungnya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Afdalul ataya minhu li'ibadihi 'alal itlaq. Secara mutlak tanpa batas, ini merupakan seutama-utama dari pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Jadi kata beliau, sisi alasannya karena pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian peribadatan semata kepadanya, keikhlasan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian, zikir, syukur, sanjungan, ini adalah seutama-utama karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, karunia yang tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena seorang hamba yang diberikan karunia yang demikian, ya, dia telah sampai pada puncak, ya, dari tujuan diciptakannya dia di kehidupan ini. Sebagaimana kita ketahui, ketika seorang tidak mengenal apa yang menjadi tujuan hidup, maka apapun yang dia miliki, yang dia dapatkan, ya, akan berakhir dengan sia-sia. Sebelum dia menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ya, yang tentunya ketika seorang gagal Di dalam menjalankan tujuan hidup di kehidupan dunia ini, tidak ada harapan sedikit pun untuk meraih kebahagiaan pada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, baik kehidupan di alam barzakh maupun kehidupan yang setelahnya yang kekal abadi, yakni kehidupan di alam akhirat. Oleh karena itu, ketika seorang diberikan karunia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, ya, dengan mempelajari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, secara khusus kitab Al-Qur'anul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dengan itu dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengingatkan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini sebagai nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar. Seandainya ada seorang yang dia mengerti, ya, segala sesuatu. Andai ada seorang yang mengerti segala sesuatu, ya, tetapi dia tidak mengerti, tidak mengenali Rabbnya yang semestinya dia ibadahi, maka kata beliau rahimahullah, apa yang dia ketahui itu tidak ada apa-apanya, tidak memberikan manfaat apa-apa sedikit pun kepadanya. Sehingga dari sini kita bisa menyadari, ya, untuk kemudian mensyukuri betapa agungnya nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada dakwah yang mulia ini, dakwah as-salafiyah, dakwah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendakwahkannya. Untuk dipahami oleh semua bahwa as-salafiyah, yakni dakwah yang mulia ini, adalah risalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Ya, jadi dakwah salafiyah itu sendiri adalah Islam. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya siapa, ya, pencetus dakwah salafiyah. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ataupun perintis dakwah salafiyah. Perlu untuk kita ketahui bahwa dakwah salafiyah adalah risalah Islam ini sendiri yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia, bukan susunan yang dibuat oleh manusia, tetapi itu adalah risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ajalul manaqibi liman yamunullahu alaihi biha, dan pengenalan seorang hamba kepada Allah yang kemudian dengan itu dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni peribadatan, ini merupakan ajalul manaqib, yakni kemuliaan atau sifat-sifat mulia yang paling tinggi, paling agungnya, liman yamunullahu alaihi biha, bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan kenikmatan ini, karunia ini. Baik, oleh karena itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menempati posisi tertinggi, paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia dikarenakan beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal Allah dan paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau marah kecuali marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula beliau ridha kecuali ridhonya karena Allah Subhanahu wa taala. benar-benar cinta, ridha, kemarahan, semuanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak yang sifatnya syar'iyyah. Dengan itulah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah dudukkan pada peringkat yang tertinggi, yang paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya menjadi motivator, pendorong bagi kita semua jika kita menginginkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kecintaan dan kebencian kita, ridha dan senangnya kita mengikuti kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa akmalu as-sa'adati wal falahi was-sururi lil qulubi wal arwah. Demikian pula karunia ini, yakni bagaimana seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan peribadatan kepadanya dengan sebenar-benar peribadatan, ini merupakan paling sempurnanya dari kebahagiaan, al-falah, ya, kesuksesan, was-surur, kegembiraan yang akan didapatkan oleh hati-hati manusia dan ruh-ruh mereka. Oleh karena itu, kita dapati bagaimana kegembiraan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan peribadatan kepada Allah sebagai penenteram jiwanya. Bagaimana beliau berkata kepada sahabat Bilal ibn Rabah, arihni bis salah, wahai Bilal, arihni bis salah, tenteramkan diriku dengan salat. Yang merintahkan beliau untuk menyeru kaum muslimin salat. Bersamaan kita mendapati berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengungkapkan ungkapan yang sebaliknya, arihni anis salah, ya, tenteramkan jiwaku dengan dijauhkan dari salat, merasa salat sebagai sebuah beban. Pada sungguhnya, ya, bagi jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang betul-betul menghamba, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pada salat terdapat padanya ketenteraman jiwa. Demikian pula dalam ibadah yang lainnya, kegembiraan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bisa memberi kepada manusia, ya, bisa memberi kepada manusia lebih gembira dibandingkan orang yang diberi. Kalau kita, ya, itu kan perasaan hati kita sangat senang ketika ada yang memberi, wajar, ya. Baik. Ya. Tapi di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul berupaya menghamba kepada Allah, kegembiraan mereka ketika bisa memberi kepada manusia, yang ini merupakan satu di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian besar perasaan gembiranya. Jadi dari sini kita mengetahui sesungguhnya pada mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, yang kemudian mengiringi pengenalan ini dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar peribadatan, maka pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat padanya kebahagiaan. Dan inilah hakikat kebahagiaan di kehidupan dunia ini, ketika seorang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia menghamba. Kemudian, kama annaha hiya sababul wahidu lil wusul ila sa'adatil abadiyah wal falahis sarmadi. Sebagaimana pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan kepadanya dan pengikhlasan amalan hanya untuknya, dan ibadah-ibadah yang disebutkan di sini dari memuji Allah, berzikir kepadanya, bersyukur dan menyanjungnya, ini merupakan as-sababul wahid, satu-satunya sebab, satu-satunya jalan lil wusuli ila sa'adatil abadiyah, untuk bisa sampai kepada kebahagiaan yang abadi, wal falahis sarmadi, dan kesuksesan yang selama-lamanya yang tidak ada ujungnya. Demikian penjelasan beliau. Kenapa? Ya, bahasanya penetapan atau pensyariatan syariat-syariat Allah, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, untuk dengan itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengenalnya dan mengibadahinya, ini merupakan hikmah yang paling besar dari penetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, falau lam yakun fi amrihi wa syar'ihi illa hadhihi al-hikmah. Seandainya tidak ada pada perintah dan penetapan syariat ini kecuali hikmah ini saja, yakni bagaimana seorang hamba mengenal Allah dan mengibadahinya dengan sebenar-benar peribadatan, allati hiya aslul khairati, di mana ini merupakan pokok dari kebaikan, yakni mengenal Allah dan mengibadahinya merupakan pokok dari kebaikan, wa akmalul ladzat, dan merupakan paling sempurnanya dari kenikmatan, ya, kenikmatan di dunia, ya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kenikmatan, ya, ada yang sifatnya semata kenikmatan zahir, yang di sini berserikat antara mukmin dengan kafir. Ya, menikmati makanan, minuman, ya, dan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Berserikat, ya, padanya antara mukmin dengan kafir. Bahkan, ya, di luar manusia sekalipun, al-hayawanat, hewan-hewan, ya, yang terkait dengan syahwat yang sifatnya duniawiyah. Adapun kenikmatan yang sifatnya rohani, ya, ini hanya diraih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ini kenikmatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang mendukung peribadatan tersebut. Ya, termasuk di dalamnya, ya, jalan yang paling agung yang menyampaikan seorang kepada peribadatan kepada Allah, yakni al-ilm, nikmat ilmu, nikmat yang hanya dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ya, bagaimana dengan ilmu, hati seorang menjadi lapang, sebagaimana sebaliknya kejahilan menjadikan hati seorang terasa sempit, tidak mengetahui apa yang harus ditempuh. Maka sebaliknya dengan ilmu, hati seorang menjadi lapang, mengerti, mengetahui apa yang harus ditempuh dari jalan-jalan kebaikan. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berdiri salat malam, ya, demikian panjang hingga telapak kaki beliau pecah-pecah. Panjangnya salat beliau, ya, menunjukkan bagaimana beliau menikmati peribadatan tersebut. Jadi kalau ada sebagian ungkapan beliau, yakni dengan berdiri panjang menahan, tidak menahan, ya, karena seseorang yang merasakan kenikmatan, ya, suatu perkara, ya, tidak ada beban berat di dalam menjalaninya, bukan demikian? Baik. Contoh misalnya, ya, seorang pegang mushaf, ya, itu bisa tahan setengah jam, udah luar biasa ya saya itu. Ya. Kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang, ya, yang istilahkan setan gepeng itu, ya, berjam-jam bisa tahan. Banyak ada orang yang duduk di situ saja berjam-jam hanya mengutak-utik dengan telunjuk dan jempolnya, ya, itu bisa tahan berjam-jam. Kenapa demikian? Kan tidak ada perasaan beban, oh, kok harus gini? Karena merasakan kebahagiaannya di situ. Ya, sebagaimana sebaliknya, mereka para pembawa Al-Quran merasakan kebahagiaan, ya, dengan memegangi Al-Quran, membacanya, merasakan kenikmatan dengan itu semua. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa kelezatan ibadah ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hamba yang beriman. Wa akbarul wasaili wal maqasid, dan sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengibadahinya, ini termasuk dari sebesar-besar wasail, yakni sarana penyampai, wal maqasid, dan tujuan. Jadi perantara sekaligus tujuan. Wali ajliha khuliqatil khaliqah, dan karena perkara ini pula makhluk-makhluk diciptakan. Wali ajliha haqqal jaza, karena perkara ini pula, ya, balasan ditetapkan. Wali ajliha khuliqatil jannatu wan nar, dan karena perkara ini pula diciptakannya al jannah dan neraka. Wali ajliha jarat alal khaliqati ahkamul malikil jabbar asyari'iyatu wal jazaiyah, dan karena perkara ini pula, ini terkait dengan kewajiban untuk mengenal Allah dan mengibadahinya, berjalanlah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum dari al malikil jabbar, sang maha penguasa yang maha perkasa, hukum-hukum yang sifatnya asy-syar'iyyah al-jazaiyyah, hukum-hukum syar'i dari perintah maupun larangannya, serta balasan terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Seandainya tidak ada dari perintah dan pensyariatan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali hikmah ini, ini bagaimana seorang mengenal Allah dan mengibadahinya? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, lakanat kafiyatan syafiyatan, sungguh bahwa satu hikmah ini saja sudah cukup, ya, syafiyah dan mencukupi. Ya, karena dengan itu tercapailah apa yang menjadi tujuan, ya, diciptakannya seorang hamba. Dan bukankah kita mengetahui, jika apa yang menjadi sebuah tujuan telah tercapai, maka sungguh ini sudah mencukupi. Sebaliknya, ya, ketika seorang menempuh berbagai macam kelelahan, ya, berbagai macam pengorbanan, tetapi tidak sampai apa yang menjadi tujuan, apa yang dia dapatkan? Tidak ada manfaatnya. Tapi ketika seorang hamba benar-benar sampai pada apa yang menjadi tujuan diciptakannya, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengibadahinya dengan sebenar-benar peribadatan, maka sungguh ia telah sampai apa yang menjadi tujuan, dan ini adalah puncak dari kebahagiaan yang dicapai oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau selanjutnya, hadza wa qad ishtamala syar'uhu ala kulli khairin, dan ini demikian, dan sungguh syariat Allah Subhanahu wa taala mencakupi segala bentuk kebaikan. Fa akhbaruhu tamla'ul quluba ilman wa aqaida sahihatan, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menuhi hati-hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ilman, dengan ilmu ya. Ini kalau katakan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat, bukan ilmu-ilmu duniawiyah. Wa aqidah sahihah, dan akidah-akidah yang benar. Wa tastaqimu bihal qulubu wa yazulu inhirafuha, dan dengan ini semua, dengan ilmu dan akidah yang lurus, yang benar, maka hati-hati manusia akan menjadi istiqamah, menjadi lurus ya, pada jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wa yazulu inhirafuha, dan penyimpangannya akan hilang, akan sirna. Oleh karena itu, tidaklah mereka yang menyimpang terus di atas penyimpangan ya, kecuali pada mereka ada cacat ilmu dan akidah. Dari sini kita mengetahui bagaimana pentingnya untuk mempelajari akidah yang sahihah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita teliti atau kita baca keterangan ya, para ulama tentang orang-orang yang menyimpang dari dahulu hingga di masa kita, hingga masa yang akan datang, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan akidah yang ada pada mereka yang membuahkan kesesatan terjadi pada mereka. Kemudian, wa yahsulu laha minal ma'arifi afdalul ghanaimi wal makasib, dan akan terwujud bagi hati-hati ini dari al-ma'arif, pengenalan-pengenalan yang merupakan afdalul ghanaim wal makasib, seutama-utama dari ghanimah, keuntungan dan upaya yang ditempuh oleh manusia. Wa awamiruhu kulluha manafi'u wa masalih. Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya ya, padanya ada manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perintah pun yang kosong dari manfaat dan maslahat. Wa tusmiru al-akhlaqal jamilah, dan akan membuahkan akhlak-akhlak, adab-adab yang mulia. Wal manaqib ats-tsaminah, dan akan melahirkan sifat-sifat utama yang demikian yakni padat ya, demikian berisi. Wal a'mal ash-shalihah, dan akan membuahkan amalan-amalan yang salih. Wal hadiyal kamil, dan petunjuk yang sempurna. Wal ajrul azim, dan akan membuahkan pahala yang besar. Wat thawabal jisim, dan akan membuahkan balasan yang agung. Ini dari sisi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuahkan buah-buah yang mulia yang seperti ini ya. Oleh karena itu sekali lagi, betapa erat ya, kaitan antara akhlak yang mulia dengan bagaimana seorang yakni terbimbing di atas ilmu syariat ini. Tidak akan muncul akhlak yang mulia kecuali dengan bimbingan syariat ini. Kita ya, mungkin masyarakat timur istilahnya ya, ada sifat-sifat yang jibiliyah ya, yang mencocoki ya, bimbingan syariat. Akan tapi tidak bisa mandiri, tidak bisa berlepas ya, dari pentingnya bimbingan syariat ya. Karena ternyata pada sebagian adat yang berkembang ya, di masyarakat kita terdapat perkara yang itu tidak benar secara syar'i, walaupun mungkin tujuannya ya, tujuan untuk kebaikan, adab ya, sopan santun, tata krama. Tapi ternyata ya, dari sisi syariat yang demikian tidak dibenarkan. Sebagai contoh misalnya ya, sebagian masyarakat kita kan kalau mau melewati orang yang dipandang terhormat, munduk-munduknya miring, kalau itu kayak ayam jago mau. Ini tidak dibenarkan, karena yang demikian mengandung unsur peribadatan yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu, bagaimanapun sebuah adat masyarakat ya, memiliki nilai yang luhur, tetap harus diukur dengan syariat Islam ini yang berlaku untuk segenap manusia, bahkan bangsa jin sekalipun. Kemudian wan nawahihi kulluha, adapun terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, muafiqatun lil uqulis sahihah wal fitril mustaqimah, semuanya sesuai dengan akal-akal yang sehat dan fitrah-fitrah yang istiqamah, yang lurus sebagaimana diciptakannya. Ya, maknanya, jika akal seseorang masih sehat, fitrahnya masih lurus, mesti ya, akal dan fitrah itu akan membenarkan apa yang ada di dalam syariat ini terkait dengan larangan-larangan yang ada di dalamnya. لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. Karena sesungguhnya larangan-larangan yang ada dalam syariat ini tidaklah, ya, larangan itu ada illa amma yadurrun nas, kecuali dari perkara-perkara yang membahayakan manusia, baik bahayanya bahaya yang murni ataupun bahaya yang dominan lebih besar daripada manfaatnya. Baik bahaya itu akan mengenai akal mereka. Ya, sebagai contoh misalnya khamr, ya. Kenapa dilarang dalam syariat? Dalam rangka untuk penjagaan terhadap akal manusia. Ya. Karena dengan khamr ini yang disifati oleh para ulama sebagai ummul khaba'ith, ya, induk dari segala kejelekan, seorang bisa melakukan beragam kejahatan dengan sebab khamr. Ya, bersamaan di sana, di dalam syariat, di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan pada khamr ini ada sisi maslahat. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakan bahwa pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Manfaat-manfaat. Akan tetapi, ya, dosa yang ada pada keduanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena ini dilarang dalam syariat. Dan bahkan sebagaimana tadi dijelaskan bahwa dari sebab khamar ini akan menjatuhkan seorang hamba kepada beragam kemaksiatan. Wa akhlaqihim, demikian juga hal-hal yang akan membahayakan akhlak mereka. Ya. Demikian pula hal yang akan membahayakan kehormatan mereka, badan mereka, harta mereka. Ya, oleh karenanya dilarang, dan tidaklah pada syariat ini ada larang kecuali akan membuahkan, ya, bahaya baik yang murni, ya, ataupun yang dominan dari perkara-perkara yang dilarang tersebut. Kemudian wabil jumlah, kesimpulannya fal masalihu al khalisatu awir rajihatu ta'muru biha. Hal yang sifatnya maslahat, kebaikan, baik kebaikan itu sifatnya murni, tidak ada kejelekan sedikit pun pada seluruh perkara ibadah, itu kebaikannya murni, ya, tidak ada ibadah yang di sana mengandung mudarat, ya. Awir rajihah, ataupun kebaikan yang lebih unggul dibandingkan kejelekan yang ada padanya, tak murubiha, pasti mesti syariat kita memerintahkannya. Wal mafasidul khalisatu awir rajihatu tanha anha, dan sebaliknya kerusakan-kerusakan, mafsada-mafsada, baik yang sifatnya murni ataupun lebih unggul dibandingkan maslahatnya, maka mesti syariat kita melarangnya. Fahuwal hakim fi khalqihi wa amrihi, sehingga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hikmah di dalam penciptaan terhadap makhluk-makhluknya, demikian juga syariatnya, perintahnya. Wakadzalika ahkamul jazai 'alal a'mali, demikian pula kaitannya dengan hukum-hukum pembalasan Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal manusia. fi ghayatil munasabati wal muwafaqati lil hikmati jumlatan wa tafsilan. Maka pada puncak munasabah wal muwafaqah, yakni kesesuaian dan keselarasan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, jumlatan, baik tinjauan secara global, wa tafsilan maupun secara terperinci. Semua balasan Allah Subhanahu wa taala atas amalan manusia, ya, tidak ada yang padanya menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Semoga dengan ini semua semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.